Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Rabbisrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada acara penyejuk hati melalui mimbar radio kita, yaitu Radio Republik Indonesia. Ayatnya yang kita kaji pada hari ini ayat ke-53 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Artinya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yang yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Ayat ini adalah ayat tentang pengangkatan saudara Nabi Musa alaihissalam, yaitu Harun, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga, khususnya untuk Nabi Musa alaihissalam. Sebab Harun memiliki, Nabi Harun memiliki peran penting dalam dakwah Nabi Musa. Bahwasanya Nabi Harun alaihi salam sering menolong dan membantu dengan jiwa raganya setiap langkah dakwah Nabi Musa yang merupakan saudara kandungnya sendiri. Maka dalam surat Al-Qasas tertera dalam ayat 34 yang artinya, dan saudaraku Harun, dia telah lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya saya khawatir mereka akan mendustakanku. Tentunya Nabi Musa alaihissalam sangat berharap tentang pengangkatan Nabi Harun alaihissalam, yang mana dalam hal ini adalah saudara kandungnya sendiri. Untuk apa? Untuk membantu dakwah Nabi Musa alaihissalam. Tentunya kita ketahui dakwah Nabi Musa ini, menurut Nabi Musa, adalah dakwah yang paling berat, disebabkan menghadapi Fir'aun yang begitu kejamnya dan kejinya. Maka perlulah suatu orang membantu dalam munajat Nabi Musa, yaitu ingin sekali Nabi Harun, saudara kandungnya itu, diangkat menjadi pembantunya dalam dakwahnya kesehari-harian. Ternyata alhamdulillah, dalam ayat yang kita kaji saat ini, Allah mengatakan wa wahabna lahu mir rahmatina. Ternyata kata-kata wahaba itu adalah diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah berikan kepada hamba-hambanya anugerah rahmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Maka dalam ayat lain juga selalu, kalau kita ingin meminta Rabbana hablana min Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, atau hayyi' lana min amrina rasyada. Kata-kata wahaba itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hal bahwa Nabi Musa yang selalu bermunajat sesuai dengan doanya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika sebelum ayat ini, yaitu ketika di Bukit Tur Sina, Nabi Musa juga dipanggil dengan suara halus, itu dikhususkan kepada Nabi Musa alaihissalam karena Allah Subhanahu wa taala menghususkan dengan ikhlas rasul nabi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah merupakan kelebihan dari Nabi Musa alaihissalam. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik apa yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul Haq bahwa ayat 53 ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Bila pada ayat sebelumnya ada keberkahan yang diberikan Allah atas usaha maksimal yang dilakukan Nabi Musa untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu keberkahan pada Gunung Tur Sina di Mesir sana. Ustaz Fajrul pernah ke Gunung Tur Sina? Pernah. Gunung Tur Sina di mana Ustaz Fajrul pernah ke sana. Saya walaupun sempat ke Mesir tapi tak sampai ke Gunung Tur Sina. Merupakan pembelajaran penting juga bagi kita di ayat 53 ini, bahwa keberkahan itu apabila dilakukan secara berjemaah. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan al-barakatu ma'al jama'ah atau fil jama'ah. Keberkahan itu di dalam kebersamaan. Nabi Musa alaihissalam kalau memikirkan dirinya sendiri, ya sudah, kurang lebih ya saya sendiri pun bisa menjadi nabi, yang terkenal dengan istilah sekarang one man show, saya saja tampil sendiri. Tapi Nabi Musa tidak berpikir demikian. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya juga menjadi nabi sebagaimana dia menjadi nabi. Nabi Musa mengajarkan kepada kita, seorang nabi yang besar apabila dia membesarkan orang lain, dia bahagia ketika saudaranya juga bahagia. Terlebih Nabi Musa, walaupun orang yang dekat dengan Allah, walaupun seorang nabi yang terkenal dengan ulil azminya, tidak merasa tinggi hati, tidak merasa super, sehingga lupa diri dan lupa tetangga atau lupa kepada saudara. Tidak. Nabi Musa adalah nabi yang ingat jasa orang tua, ingat bantuan adiknya, bahkan ingat kepada jasa Fir'aun yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bapak angkatnya. Jadi di sini Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa dengan mengangkat Harun sebagai nabi, wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kerjasama itu saling melengkapi. Nabi Musa merasa kurang fasih lidahnya, maka terucaplah doa yang begitu terkenal dari lisan Nabi Musa, Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah doa Nabi Musa yang akhirnya dibantu dengan keberadaan Nabi Harun alaihissalam. Ya Allah, lapangkan hatiku, Rabbi surah li sadri wa yasir li amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, lancarkan lisanku, yafqahu qawli, hingga siapapun dapat memahami apa yang saya katakan. Kerjasama itu saling melengkapi. Kerjasama itu penuh dengan keberkahan. Keberkatan itu terletak di dalam kebersamaan. Beruntunglah kita umat Islam yang mengajak setiap muslim sholat berjemaah. Walaupun sholat pribadi boleh dan mungkin, tapi berjemaah lebih mulia. Puasa pun dilakukan dengan berjemaah. Haji pun dilakukan dengan berjemaah. zakat pun banyak dilakukan di bulan Ramadan secara massal. Itulah indahnya Islam yang menginginkan kebersamaan, dan itulah indahnya makna dari jemaah dan kebersamaan yang mendatangkan keberkahan. Ya, sama aja. Iya. Kesimpulan dari ayat ini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita dalam ayat yang 52 yang sebelum pertemuan ini memberikan tentang rahmatnya kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika rahmat itu Allah berikan, tentunya bersamaan itu pula datang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya ini adalah merupakan rahmat Allah yang tiada terhingga, khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka perlulah kita mengambil i'tibar dalam kajian ayat ini. Apa yang kita ambil i'tibar? Yaitu bahwasanya ketika kita meyakini rahmat Allah, berkah itu datang kepada Allah, kepada kita, maka yakinlah kita itu adalah merupakan anugerah Allah yang tiada terhingga, dan keduanya ini adalah merupakan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Apa saja yang kita dapatkan, apa saja yang kita hasilkan hari ini, maka kita haruslah menjadikan itu sebuah keberkahan sehingga Allah akan menurunkan anugerahnya kepada kita, karena itu sudah menjadi keharusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengatakan menjadikan keharusan? Karena ini merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu artinya sudah ditetapkan Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah ada gantinya. Maka ketika kita menjalankan jalur ini, insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Dr. Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.